atas pelangi. Di bangku alam, di peluk bintang, di buai lengan, tangan bidadari. Aku di sini, menjunjung sunyi, larut dalam arus yang tenang. Dalam lautan biru menghadapi